Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asharul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan Kitab Thaharah dari Kitab Al-Fiqhul Muyassar. Masih pada pembahasan tentang air. Dan yang terakhir kita bahas dan kita baca pada pertemuan yang lalu adalah tentang air yang tercampur najis. Dan sekarang kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan masalah yang keempat. Al-mas'alatu rabi'atu idza khalatahu tahirun. Masalah yang keempat, yaitu apabila benda suci bercampur dengan air. Pembahasan pada masalah yang keempat adalah air yang tercampur dengan benda-benda yang suci. Apa hukum air apabila tercampur dengan benda-benda yang suci? Maka akan dijelaskan pada pembahasan masalah yang keempat ini. Al-ma'u idza khalatat Al-ma'u idza khalatat humadatun tahiratun ka'awraqil asjari awis sabuni awil usnani awis sidri aw ghairi dhalika minal mawadit tahirah. Air apabila tercampur dengan benda yang suci seperti daun-daun pohon atau sabun atau usnan. Usnan disebutkan dalam catatan kaki wa huwa hamdun tughsalu bil aidi, yaitu hamdun, hamdun ini yang masam, yang digunakan untuk mencuci tangan. Jadi usnan ini adalah pembersih yang digunakan untuk mencuci tangan, ya, seperti sabun. Awisidri atau daun bidara, awgari dhalik atau selain itu dari benda-benda yang suci. Walam yadhlib dhalikal mukhalitu alaih, dan benda yang mencampuri itu tidak mendominasi. Air apabila tercampur dengan benda-benda yang suci seperti daun, sabun, dan yang sejenisnya, sabun, sampo, dan yang sejenisnya, atau daun bidara, atau selain itu dari benda-benda yang suci. Nah, benda-benda suci yang mencampuri air itu tidak mendominasi. Ya, tidak mendominasi. Fasahihu, annahu tahurun yajuzu tatahuru bihi minal hadathi wan najasati. Maka yang benar yang sahih bahwasanya air itu adalah tahurun, suci dan mensucikan. Zatnya tetap suci dan mensucikan bagi yang lainnya. Boleh untuk bersuci dengan air tersebut dari hadas dan najis. Ini hukum air apabila tercampur dengan benda-benda yang suci. Air tercampur dengan benda-benda yang suci seperti daun sabun, daun bidara, tepung, dan yang lainnya. Dan benda suci yang tercampur dengan air itu tidak mendominasi, sehingga air itu masih tetap sebagai air mutlak. Dan orang menyebutnya adalah air mutlak, bukan disebut air yang apa bu, air itu sudah atau tidak disandarkan kepada yang mencampurinya, ya. Seperti ketika ada air tercampur dengan benda suci seperti kopi. Nah, kopinya itu sudah mendominasi air itu, sehingga air itu tidak lagi disebut air mutlak, tapi sudah disebut air kopi. Ya. Tepung tercampur dengan air. Lah, tepungnya itu sudah mendominasi, sudah menguasai, mendominasi air tersebut. Sudah tidak lagi disebut air mutlak, tapi disebut air tepung atau adonan dan yang lainnya. Nah, selama benda suci yang mencampuri air itu tidak mendominasi air tersebut, maka pendapat yang benar bahwasanya air itu adalah suci dan mensucikan, boleh untuk bersuci dengannya. Boleh digunakan untuk bersuci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Artinya boleh digunakan untuk wudu dalam rangka menghilangkan hadas kecil. Boleh digunakan untuk mandi dalam rangka untuk menghilangkan hadas besar. Demikian juga untuk mencuci dan menghilangkan najis yang mengenai pakaian, badan, atau tempat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah Subhanahu wa taala qala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jahadu minkum minal gha'idhi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Dan jika kalian sakit atau dalam bepergian, atau salah seorang di antara kalian buang air besar, atau kalian menggauli istri kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang suci, kemudian usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Surat An-Nisa ayat yang ke-43. Apa pendalilan dari ayat ini yang menunjukkan bahwa air apabila tercampur dengan benda yang suci, air itu tetap suci dan mensucikan? Sisi pendalilannya dijelaskan di sini. Falafzul ma'i fil ayati nakiratun fi siyaqin nafi. Maka lafaz air dalam ayat ini adalah nakirah dalam konteks nafi. Fayaummu kullama'in, maka umum mencakup semua air. Kita lihat di sini kalimat atau lafaz air. falam tajidu ma'an. Ya, falam tajidu ma'an. Kemudian kalian tidak mendapatkan air. Kita lihat lafaz air di sini ma'an, ini nakirah. Nakirah bukan ma'rifah. Nakirah itu seperti yang sudah kalian ketahui para talib, mudahnya itu nakirah, isim nakirah itu adalah isim yang bisa dimasuki alif dan lam. Ya, kitabun al-kitabu, ma'un al-ma'u, qalamun al-qalamu, masjidun al-masjidu. Nah, isim yang bisa dimasuki alif dan lam, ketika tidak ada alif dan lamnya, itu nakirah namanya. Isim nakirah. Lah di sini kalimat ma'an, ma, ini nakirah. Enggak ada alif dan enggak ada lamnya dan tidak ada yang memakrifahkan. Nakirah. Lah, nakirah kalau berada dalam konteks nafi, dalam konteks kalimat yang menafikan, maka itu menunjukkan makna yang umum. Ya. Ma'an, ini nakirah berada dalam konteks nafi, konteks kalimat yang menafikan. Apa yang menunjukkan atau huruf nafinya apa? Yaitu lam. Lam ini kan huruf nafi. Falam tajidu, maka kalian tidak mendapatkannya, kan konteks kalimatnya adalah nafi. Falam tajidu, maka kalian tidak mendapatkan ma'an air. Lah, ma'an ini nakirah dalam konteks kalimat nafi, ini menunjukkan umum, mencakup semua air. Dan ini kaidah, setiap ada kalimat nakirah, setiap ada kalimat nakirah berada dalam konteks kalimat nafi yang menafikan, itu berarti umum. Contohnya banyak, sangat banyak. La ilaha, la ilaha, ilaha ini nakirah nih. Ya. Kan? Ini nakirah berada dalam konteks nafi. La ini yang menafikan, yang meniadakan. La ilaha, tidak ada sesembahan. Berarti ini mencakup umum semua sesembahan di dunia ini, di langit, di bumi, semuanya tidak ada sesembahan. Malaikat tidak ada, tidak ada sesembahan dalam bentuk malaikat, manusia, batu, pohon, langit, bumi, semuanya enggak ada. Illallah, kecuali Allah. Ya, kalau ada nakirah berada dalam konteks kalimat nafi, itu menunjukkan umum, mencakup semuanya. Lah, di sini kalimat ma yang artinya air itu bentuknya nakirah. Berada dalam konteks kalimat nafi berarti mencakup semua air. Ya. Semua macam air. La farqa bainal ma'il khalis wal makhlut, tidak ada perbedaan antara air yang murni dan yang tercampur. Sama. Air yang murni air dan air yang tercampur dengan benda lain sama, tidak dibedakan. Ya. Tidak dibedakan, sama. Semuanya itu adalah suci dan mensucikan. Kecuali kalau tercampurnya dengan najis, ini sudah ada pembatasnya, sudah ada penjelasannya, dan sudah ada dalilnya. Nah, adapun kalau yang tercampur dengan benda-benda yang suci, maka tidak dibedakan dengan air yang murni. La farqa bainal ma'il khalis wal makhlut, tidak ada perbedaan antara air yang murni dan yang tercampur, tercampur dengan benda-benda yang lain. Nah, karena itu ayat ini menunjukkan bahwa air, baik yang murni maupun yang tercampur dengan benda-benda lain dari benda-benda yang suci, itu hukumnya adalah suci dan mensucikan. Sehingga tidak mengapa kalau ada benda suci tercampur dengan air, seperti yang punya sumur, sumurnya kemasukan dedaunan, ya, sehingga mungkin berubah airnya jadi bau, tapi baunya bukan karena najis, tapi benda-benda suci itu dedaunan tadi, ya. Atau ada air kemasukan sabun, ya, ada sabun masuk ke bak atau masuk ke sumur sehingga berubah, ya, menjadi bau wangi, wangi sabun, atau mungkin rasanya jadi pahit, atau mungkin warnanya berubah, itu tidak masalah. Artinya hukumnya tetap pada asalnya, yaitu suci dan mensucikan. Atau air tercampur dengan tanah, ya, seperti ketika musim hujan, ya, air sungai coklat, coklatnya karena tanah, enggak masalah, dipakai untuk wudu, untuk mandi, untuk menghilangkan najis, boleh. Hukumnya adalah tahur, suci dan mensucikan. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam linniswati allati qumna bitajhizi ibnatah, qumna bitajhizi ibnatih. Dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa wanita yang mereka melaksanakan, yang mereka menunaikan perawatan jenazah putri beliau. Dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa wanita, yaitu beberapa wanita sahabiah yang mereka menunaikan pengurusan atau perawatan jenazah putri Nabi. Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab waktu itu meninggal dunia. Kemudian dimandikan oleh beberapa wanita. Karena jenazah itu wajib yang memandikan itu adalah yang satu jenis, enggak boleh lawan jenis, walaupun orang tuanya sendiri. Anak memandikan jenazah ibunya enggak boleh. Ya, anak laki-laki itu enggak boleh walaupun ibunya sendiri. Ya. Demikian juga ibu memandikan anaknya atau jenazah anak yang laki-laki enggak boleh. Ayah memandikan jenazah putrinya itu enggak boleh walaupun mahram, walaupun orang tua enggak boleh. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika putri beliau meninggal dunia, beliau tidak memandikan karena memang enggak boleh walaupun putrinya sendiri. Karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari beberapa sahabiah, kaum wanita muslimah sahabiah, diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memandikan jenazah. Kata Nabi, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan." Mandikanlah dia, yaitu putri Nabi, 3 kali atau 5 kali. "Aw aktsar min dzalika in ra'aitunna," atau lebih dari itu jika kalian menganggap perlu hal itu. "Bima'in wasidrin," dengan air dan daun bidara. "Waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur," dan jadikanlah yang terakhir dengan menggunakan kafur atau sesuatu dari kafur, yang biasa diartikan dengan kapur barus. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada beberapa sahabiah yang memandikan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memandikan 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kalian menganggap perlu, jika dibutuhkan. 3 kali belum cukup, 5 kali belum cukup, 7 kali. Ganjil, jangan berhenti pada yang genap. Ya. Kemudian yang menjadi dalil di sini adalah bima'in wasidrin, dengan menggunakan air dan daun bidara. Ya. Memandikan jenazah itu disunnahkan, disyariatkan dengan menggunakan daun bidara. Lah, cara menggunakan daun bidara ketika memandikan jenazah itu, daun bidaranya ditumbuk, ya, daun bidaranya ditumbuk, kemudian diambil cairannya itu, kemudian dilarutkan ke air, ya. Nah, daun bidara ini fungsinya sama seperti sabun. Daun bidara ini fungsinya sama seperti sabun, sehingga digosokkan, ya. Oleh karena itu, kalau seandainya tidak ada daun bidara, itu diganti dengan sabun atau yang semisalnya. Bukan seperti sebagian orang, ya, ketika memandikan jenazah itu airnya ditaruh daun kelor, daun apa itu ditaruh begitu saja, ya. Bukan begitu, itu ditumbuk, daun bidaranya itu ditumbuk, diambil busanya, cairannya, kemudian dilarutkan ke air untuk memandikan, fungsinya seperti sabun. Kalau itu, kalau tidak ada daun bidara, gantinya sabun atau yang semisalnya. Jangan diganti daun-daunan lain yang tidak berfungsi, yang tidak berfungsi untuk membersihkan. Nah, sisi pendalilnya di sini, Nabi SAW memerintahkan untuk mandikan jenazah dengan daun bidara. Daun bidaranya ditumpuk, itu sudah otomatis air tercampur dengan daun bidara. Dan daun bidara ini benda suci. Ini menunjukkan bahwa air yang tercampur dengan benda suci seperti daun bidara itu adalah tetap pada hukum asal, suci dan mensucikan. Kemudian Nabi memerintahkan untuk pemandian yang terakhir, ya, kalau 5 kali berarti yang 5 dicampur dengan kafur, ya. Atau kalau enggak ada boleh dengan minyak misik atau wangian yang lain, dicampurkan ke air, dilarutkan, kemudian disiramkan untuk yang terakhir. Ini juga menunjukkan bahwa air yang tercampur dengan benda suci seperti minyak wangi dan yang semisalnya, air itu tetap suci dan mensucikan. Karena itu maka jelas dengan ini, berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat 43. Kemudian hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ini hadis Ummu Atiyah, dan juga nas-nas lain yang tidak dibawakan di sini, menunjukkan bahwa air apabila tercampur dengan benda-benda suci, maka air itu tetap pada hukum asalnya, yaitu suci dan mensucikan. Adapun air kalau tercampur dengan najis, maka apabila air itu berubah oleh najis, baik itu apa, berubah salah satu dari sifatnya yang 3, baik itu bau, warna atau rasa, maka air itu najis. Adapun jika tidak berubah, maka air itu suci dan mensucikan. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, pembahasan masalah yang 5. Al-mas'alatul khamisatu, hukmul ma'il musta'mali fit taharah. Masalah yang 5, hukum air musta'mal dalam taharah. Hukum air musta'mal dalam taharah, dalam bersuci. Air musta'mal, ya, kalau maknanya menurut bahasa itu, musta'mal itu yang digunakan. Air musta'mal itu air yang sudah digunakan. Nah, air yang sudah digunakan. Nah, air musta'mal itu hukumnya apa? Apakah suci atau tidak? Apakah boleh untuk digunakan bersuci atau tidak? Maka akan dijelaskan di sini. Al-ma'ul musta'malu fit taharah, Air mustakmal dalam toharah kalma ilmun fasili an a'adha ilmu tawadhi'i wal mughtasil, seperti air yang terpisah, air yang terpisah terlepas dari anggota wudunya orang yang wudu dan anggota mandinya orang yang mandi. Ini air mustakmal, air yang terlepas, yang terpisah dari anggota wudunya orang yang berwudu dan anggota mandinya orang yang mandi. Seperti orang wudu, ya. Orang wudu ketika mencuci wajah, ini kan dari wajah ini menetes, ya kan? Setelah mencuci wajah, setelah air itu digunakan untuk wajah, meneteslah. Air yang menetes dari wajah setelah mencuci wajah pada waktu itu namanya mustakmal. Ketika mencuci tangan, ya, air nih kita guna, ketika mencuci tangan pada waktu wudu kita gunakan. Lah, air yang terlepas menetes dari tangan setelah kita mencuci tangan pada waktu wudu itu namanya mustakmal. Itu berarti air mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Air yang sudah digunakan untuk bersuci. Ketika orang mandi, ya, mandi junub atau mandi haid bagi wanita yang suci dari haid mandi. Nah, air yang sudah mengenai badan orang yang mandi, ya, yang disiramkan ke kepala, ke badan, kemudian menetes atau apa terpisah mengalir dari badannya itu mustakmal. Tahirun mutahhirun. Air mustakmal itu adalah suci dan mensucikan. Ya. Tahirun suci, mutahhirun li ghairihi, mensucikan bagi yang lainnya. Alas sahih, berdasarkan pendapat yang sahih. Air mustakmal ini air yang kalau di masyarakat kita banyak yang mempermasalahkan, ya. Banyak yang mempermasalahkan, bahkan sering orang itu ribut dengan gara-gara air mustakmal. Ada yang menyatakan enggak sah wudunya. Kenapa ada orang berpemahaman wudu tidak pada air yang mengalir dari kran, tapi langsung mengambil air dengan gayung kemudian tangan masuk gayung. Ada dan banyak yang mengatakan bahwa wudunya enggak sah. Itu karena berdasarkan bahwa air mustakmal itu suci tidak mensucikan. Ya, karena itu. Dan ada kejadian suami istri itu ribut gara-gara air mustakmal. Nah, suaminya sudah ikut ngaji, ya. Kemudian mendapatkan penjelasan dari kitab yang dibahas, kitab fikih yang dibahas bahwa air mustakmal itu adalah suci dan mensucikan, ya. Tidak mengapa, boleh dan sah wudu dengan tangan masuk langsung ke tempat air. Nah, ketika wudu pakai gayung, nah, tangannya langsung ngambil gitu. Nah, suaminya belum tahu, ribut ramai, enggak sah wudunya. Ya, gara-gara pemahaman tentang air mustakmal yang tidak benar. Air mustakmal itu yang benar, pendapat yang benar adalah yang mengatakan suci dan mensucikan. Tahur, suci dan mensucikan. Yarfa'ul hadatha wa yuzilun najasa, menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Kalau orang berhadas kecil, mau sholat, berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, menggunakan air mustakmal, maka wudunya sah dan hadasnya hilang. Ketika orang berhadas besar, mandi menggunakan air mustakmal, suami yang berhadas besar mandi, kemudian masih ada sisa air mandinya suami dipakai mandi oleh istri, air mustakmal, maka sah mandinya dan hilang hadas besarnya. Wa yuzilu najasa, dan air mustakmal itu menghilangkan najis. Kalau badan kita terkena najis, kemudian kita cuci, kita bersihkan najis itu dengan menggunakan air yang sudah digunakan untuk bersuci, maka hilang najis itu. Madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsafi thalathati ar-raihati wat-ta'mi wal-laun, selama air itu tidak berubah salah satu sifatnya yang tiga, yaitu bau, rasa, dan warna. Wa dalilu taharatihi, dan dalil sucinya air musta'mal adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudhuihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu, mereka hampir-hampir yaqtatilun, hampir-hampir berperang, itu berebut ala wudhuihi, terhadap air wudunya. Pakai fathah ya, wudhuihi, wa bukan wu. Wudhuihi itu wudu, itu air yang digunakan untuk wudu. Sedangkan wudu dengan didhamma huruf wawu itu perbuatannya. Perbuatannya namanya wudu, airnya namanya wudu. Sama persis seperti sahur. Sahur itu makanan yang dimakan pada waktu sahur. Perbuatannya namanya suhur. Perbuatan makan sahur itu namanya suhur. Makanannya namanya sahur. Air yang digunakan wudu namanya wadu. Perbuatan wudu itu namanya wudu. Nah, Nabi SAW kalau sudah selesai wudu, para sahabat itu berebut sisa air wudunya. Ya. Dalam rangka mengharapkan barokah berwudu dengan sisa air wudu Nabi SAW. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Ini hadis menunjukkan bahwa air musta'mal suci dan mensucikan. Walianahu SAW sabba ala Jabirin min wadu'ihi idza kana maridan. Dan karena sesungguhnya Nabi SAW, beliau menuangkan air wudu kepada Jabir apabila Jabir radhiyallahu anhu sakit. Ya. Kalau Jabir radhiyallahu anhu sakit, kemudian Nabi SAW itu menyiramkan air wudu Nabi, air yang digunakan untuk wudu oleh Nabi, sisanya disiramkan kepada Jabir untuk mengobati sakitnya dengan barokahnya itu. Walau ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walau kana najasan lam yajuz fi'lu dzalik. Seandainya air musta'mal itu najis, tidak boleh melakukan hal itu. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa nisa'ahu kanu yatawaddauna fil aqdahi wal atwari. Dan karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau dan istri-istri beliau, mereka dulu berwudu fil aqdah, pada al aqdah dan al atwar, yaitu bejana-bejana tempat air. Ya. Al aqdah ini gelas, al atwar juga semisal itu. Ini bejana yang digunakan untuk minum. Nah, seperti di sini. Ya, ini bejana gelas ya, tempat minum atau yang semisalnya. Dulu Nabi, para sahabat, demikian juga istri-istri Nabi berwudu dengan menggunakan air yang ada di itu, yang tangannya itu masuk. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Utsman radhiyallahu anhu, ketika Utsman radhiyallahu anhu mau mengajarkan wudu dengan dalam bentuk praktek, beliau meminta air wudu. Kemudian setelah mencuci kedua tangan, beliau tangan tenganannya masuk ke bejana tempat air. Wa yaghtasiluna fil jifan, dan mereka mandi fil jifan. Jifan ini adalah jamak dari jafnah, wahiyakal qos'ah. Dan jafnah itu seperti qos'ah. Qos'ah itu ya kalau kita itu di semacam bokor gitulah ya. Qos'ah itu mangkok tapi yang besar. Berarti bokor. Ember mandi itu dari air yang ada di ember, yang ada di bejana gitu. Wa mithlu hadza la yaslamu min rasyasin yaqa'u fil ma' minal musta'mal. Dan yang semisal ini tidak akan selamat. Ya, tidak akan bebas dari percikan-percikan air yang jatuh dari air mustakmal. Ya. Orang mandi dengan menggunakan air dalam ember, namanya. Ketika nyiramkan air ke tubuh, mesti kan ada yang netes itu, ada yang terpercik ke ember itu, ke timba. Gitu. Demikian juga ketika wudu, ya. Pakai gayung dan tangan masuk, ya. Mencuci wajah, ada yang netes. Dan itu air mustakmal. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah, kepada Abu Hurairah, wa qad kana junuban, dan Abu Hurairah dalam keadaan junub, innal mu'min la yanjus, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Orang mukmin tidak najis. Keringatnya tidak najis, kulitnya tidak najis. Ketika menyentuh air, menggunakan air, airnya juga tidak najis, suci dan mensucikan. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ketika Abu Hurairah dalam keadaan junub, papasan ketemu dengan Nabi, kemudian beliau menyingkir, menjauh. Ya. Kemudian Nabi tanya, kenapa? Abu Hurairah jawab, dirinya sedang dalam keadaan junub. Kemudian Nabi bersabda seperti ini, orang mukmin itu tidak najis. Enggak usah minggir-minggir, enggak usah menjauh. Enggak najis. Wa idza kana kadzalika fa innal ma'a la yafqidu tahuriyatahu bi mujarradi mumasatihi lahu. Dan apabila demikian keadaannya, maka sesungguhnya air itu tidak kehilangan. Air itu tidak akan hilang kesuciannya dengan semata-mata menyentuh air tersebut. Nah. Dan masih banyak dalil yang menunjukkan bahwa air mustakmal itu suci dan mensucikan. Di dalam hadis dari sahabiyah Ar-Rubayyi bintu Muawiyah, hadis Ar-Rubayyi bintu Muawiyah yang menjelaskan tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu min fadli ma'in kana biyadihi. Akhrajahu Abu Daud. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengusap kepalanya dengan sisa air yang ada pada tangan beliau. Hadis riwayat oleh Abu Daud. Nabi ketika wudu, ya, beliau mengusap kepala ini dengan sisa air yang ada di tangannya. Jadi Nabi wudu ketika mencuci kedua tangan. Selesai mencuci kedua tangan, ini kan tangan masih basah. Di telapak tangan masih ada sisa-sisa air. Kemudian beliau langsung memegang kepala, mengusap kepala. Lah, ketika mengusap kepala dengan air apa? Ketika mengusap kepala berarti dengan air mustakmal. Air sudah digunakan untuk mencuci tangan. Sudah mencuci tangan, sisa air yang ada di tangan setelah mencuci tangan langsung digunakan oleh Nabi untuk mengusap kepala. Ini kan air mustakmal. Ya. Ini hadis sangat jelas menunjukkan bahwa air mustakmal itu suci dan mensucikan. Apa wudu harus begitu? Nah, ini perlu saya, sebelum nanti kita bahas dalam pembahasan wudu, perlu saya jelaskan sedikit. Bahwa orang wudu ketika mengusap kepala, boleh dengan menggunakan air yang baru. Ya, setelah mencuci tangan, sudah selesai mencuci kedua tangan, kemudian tangan dibasahi lagi dengan air baru. Apakah dari kran atau dari gayung atau langsung tangannya masuk air baru. Kemudian untuk mengusap kepala. Boleh dengan cara menggunakan sisa-sisa air yang ada di tangan setelah mencuci tangan. Dua-duanya boleh. Antum ketika wudu habis mencuci tangan langsung enggak ngambil air baru lagi, langsung mengusap kepala, boleh. Begitu mencuci tangan, langsung kran matikan biar enggak ngalir terus, terbuang mubadir, langsung usap. Dari sisa-sisa air yang ada di tangan itu boleh. Mengambil air baru lagi juga boleh. Nah, yang kita sebutkan di sini adalah dalil tentang Nabi berwudu mengusap kepala dengan sisa air yang ada di tangan setelah mencuci tangan, menunjukkan bahwa air mustakmal itu adalah suci dan mensucikan. Memang dalam hal ini ada ikhtilaf, ada beda pendapat di kalangan para ulama. Tapi pendapat yang hak, pendapat yang rajih, yang sahih, bahwa air mustakmal itu adalah tahirun mutahhir, suci dan mensucikan. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa air mustakmal itu tidak mensucikan. Alasannya pendapatnya Imam Syafi'i. Itu tidak benar. Saya sebutkan perkataan Al-Imam Syafi'i yang beliau mengatakan bahwa air mustakmal itu suci dan mensucikan. Qala Syafi'i rahimahullah, fala ba'sa ayyaghtasila bifadlil junubi wal ha'idhi wala ba'sa bil wudu min ma'il mushtaraki wa bifadli wadu'ihi ma lam yu'lam fihi najasatun li'anna lil ma'i taharah inda man kana wa haitsu kana hatta tu'lama najasatun khalatathu. Berkata al-Imam Syafi'i, maka tidak mengapa, fala ba'sa, tidak mengapa, boleh ayyaghtasila mandi bifadlil junubi wal fa'id, boleh, tidak mengapa, mandi dengan menggunakan air sisa mandinya orang yang junub dan wanita yang haid. Wala ba'sa bil wudu, dan tidak mengapa, boleh wudu min ma'il mushtarak, dari air yang digunakan bareng-bareng. Satu ember wudu bareng-bareng, tangannya masuk umpamanya ke ember itu atau digayung, tidak masalah. Wa bi fadli wudhihi, dan tidak mengapa wudu dengan sisa air wudunya orang lain. Ma lam yu'lam fihi najasatun, selama tidak diketahui ada najis pada air tersebut. Li'anna lil ma'i taharatun, karena sesungguhnya air itu adalah suci. Inda man kana wa haitsu kana, karena sesungguhnya air itu suci di mana saja air itu berada dan pada siapa saja. Hatta tu'lama najasatun khalatathu, sampai diketahui ada najis yang mencampurinya. Ini disebutkan perkataan Imam Syafi'i ini dalam kitab beliau sendiri, kitab Al-Um, di jilid yang pertama halaman ke-56. Jilid pertama halaman 56. Ini dalam kitab yang saya ambil perkataan beliau. Kemudian Ibnu Abdul Bar rahimahullah juga beliau menyatakan, la ba'sa ayata tahara kullu wahidin minhuma bifadli tahuri sahibihi syar'an jami'an. Tidak mengapa setiap satu orang dari dua orang bersuci dengan sisa air yang digunakan untuk bersuci temannya secara syariat. Tidak mengapa. Dan ini adalah pendapatnya fuqaha'ul amsor, para ahli fikih dari berbagai negeri, wa jumhurul ulama, dan jumhur ulama Dan riwayat-riwayat wal-athar fi maknahu mutawatirah. Dan riwayat tentang masalah ini mutawatir. Ini disebutkan dalam kitab Al-Adhkar di jilid pertama halaman 373. Dan masih banyak, ya, banyak perkataan pendapat para ulama tentang masalah ini. Ya. Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitab beliau Ta'liq Turadiyah juga menyatakan dengan jelas air mustamal itu adalah suci dan mensucikan. Sehingga orang yang menyatakan pendapat Al-Imam Syafi'i air mustamal itu tidak suci atau tidak mensucikan itu tidak benar. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Sebentar ini ada pertanyaan ya. Mohon bimbingannya dan nasihatnya. Jika seorang menjawab azan dalam keadaan dia berada di dalam WC atau kamar mandi. Kalau dalam keadaan tidak sedang buang air, kalau dalam keadaan tidak sedang buang air, itu boleh. Tapi kalau ketika sedang buang air, itu haram. Orang sedang buang air kecil atau sedang buang air besar, itu haram, tidak diperbolehkan menyebut lafad-lafad zikir seperti baca Quran atau menjawab azan atau yang semisalnya. Ketika sedang buang air, itu enggak boleh. Itu disebutkan dalam beberapa hadis. Nabi sedang buang air kecil, ada orang salam, enggak dijawab sama Nabi, karena enggak boleh. Ya. Tapi kalau tidak sedang buang air, itu boleh. Seperti orang wudu di dalam kamar mandi. Sebelum wudu kan baca bismillah ya. Itu boleh. Karena enggak ada larangan. Tetapi yang afdol di luar bacanya. Ya. Kalau di kamar mandi tidak ada kepentingan, sudah terlanjur masuk, ada azan, mau menjawab azan, ya keluar jawab di luar. Itu lebih afdol. Tapi seandainya tidak sedang buang air dalam kamar mandi, boleh. Ya. Itu dijelaskan oleh Syekh Mukbi dalam kitab beliau Ijabatus Sa'il. Ketika beliau ditanya tentang masalah itu, pertanyaannya yang disampaikan kepada beliau tentang membaca bismillah ketika wudu dalam kamar mandi. Dan jika seorang itu membaca basmalah ketika hendak berwudu dan dia berada di kamar mandi, ah, tadi sudah jawabannya. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.